Yang sisanya untuk ini. Jadi di sini ada pertanyaan. Jadi untuk pertanyaan, silakan majukan pertanyaan. Untuk yang siswa, silakan dua pertanyaan dari siswa. Ini sudah ada dua pertanyaan dari siswa. Jadi silakan dari siswa yang ingin bertanya, silakan langsung saja. Ya. Ya, terima kasih sebelumnya di yang berhormati Bapak yang kita menghubungi kepala dan mengatakan penjelasan. Saya tadi mohon maaf, tapi saya di ujung tahun. Jadi mohon doa tahun, dari Masjid Al-Ghazib yang berubah. Jadi kuali satu-satunya Masjid Al-Ghazib yang berani untuk menghadirkan pesan Al-Guru selama 5 bulan atau 2 bulan beliau ada di Facebook. Kami mohon penjelasan dari kedua dan dari posisi kita di Masjid Al-Ghazib ini sebagai umat Islam dengan pengertian kurikulum premium yang sangat tinggi atau dikatakan wajib. Bagaimana posisi kita sebagai anak muslim yang ingin berkumpulan ke tampak dan kilafon sehingga betul-betul ada tidak hilang apa yang harus kita lakukan dalam kebenaran agar dakwah yang akan kita laksanakan dalam rangka yang dilakukan ini tidak fokus di dengan karena yang dimakai tadi bahwa kalau tauhid ini adalah identik atau tujuannya adalah teroris dan teroris dan rakyat sehingga perlu sesungguhnya pertama dari lingkungan yang ada di sini untuk mengantar pengganti dalam rangka untuk menegakkan satu pemilu. Karena itu, mohon penjelasan dari jenazah dengan kawan saya. Barang siapa yang berjihad atau melanggar hukum dengan kaidah-kaidah itu jika ia melakukan hal tersebut dengan tujuan terhukum sendiri, baik diterima atau tidak sesuai, bahkan tidak terlalu kemungkinan pada mereka menjadi kafir mengalami pendidikan Islam. Ya, menggunakan hukum, ya, bisa dengan Allah. Dimungkinkan berlap, dan berlapan Allah SWT. Kemudian Imam Baitawi. Imam Baitawi ini merupakan ulama tafsir dari saudara kita Nahdiyin. Ya. Ini perlu dibuka. Dalam cerita Pak Naik Akhir, perlu banyak ini. Ya, jadi maksudnya tidak tahu ini yang penting. Coba saja dikatakan. Langsung saja, ya. Jadi yang bisa dikopi lagi. Beliau mengatakan ayat, wa ma'atana kata Rasul illa limto'at bintillah. Dan kami yang mengusulkan Rasul melainkan ditaati dengan izin Allah. Tuhan kita yang akan berubah. Beliau mengatakan dengan ayat ini sebenarnya Allah ingin menegaskan bahwa siapa yang tidak itu dengan hukum atau keputusan yang ditetapkan oleh Allah, walaupun dia melakukan tidak, maka orang yang kafir dan wajib dibunuh. Ya, tidak itu dengan hukum dengan Allah. Karena ada pribadi ayat di atas bahwa jual ternyata ada ibadah diikuti. Jadi yang kita nanti dunia. Oleh karena itu pasti apa tidak mau pasti nanti dari kita pasti hubungan itu sekarang seperti ini kafir dan wajib dibunuh. Di Anwar Tajir saya punya di Imam Bayoi di Lantuan Kedua Mengajak kemenangan iya ini. Nah ini Wasen Muhammad bin Al-Husain. Siapa beliau? Beliau ini gurunya Syekh As-Su'aini. Syekh selanjutnya apa? Syekh dari gurunya Syekh Mubil. Jadi yang uji disertasinya Syekh Mubil, Syekh As-Su'aini. Syekh As-Su'aini punya guru Syekh Muhammad Husain. Jadi Syekhnya Syekh Syekh Al-Husain. Beliau mengatakan berikut adalah alamat saya belum berubah, belum membagi orang yang berhubung dari 6 kelompok semuanya kafir murtad. Yang pertama, penguasa yang tidak berhubung dengan hukum Allah dan dia turun dan akan kewajiban neraka yaitu kafir murtad. Ini banyak berdiri di sini teman-teman salafi itu berdiri kelompok pertama ini. Yang kedua, kelompok kedua ini turun. Yang kedua, penguasa yang tidak berhukum dengan hukum selain Allah dan ia tidak turun akan kewajiban, tetapi ia berkeyakinan bahwa hukum buatan itu lebih baik, lebih tepat, lebih lepas, lebih sempurna, maka dia kafir murtad. Ya. Nah, ada apa menawar apa sekarang? Dia kaya tidak perlu berjalan dan apa? Ini kelompok yang kedua, kafir murtad. Kelompok yang ketiga, penguasa yang berhukum dengan hukum Allah dan dia tidak berkeyakinan bahwa hukuman negara itu lebih baik, tetapi dia menyatakan bahwa hukuman itu sama baiknya dengan saya, maka dia kafir dan telah murtad. Apalagi menyatakan bahwa saya seorang roh. Bahwa yang keempat, penguasa yang berhukum dengan hukum Allah dan berkeyakinan, dan dia tidak berkeyakinan bahwa hukuman itu sama lebih baik, tetapi berkeyakinan dibolehkan menerapkan undang-undang kaidah Allah, maka dia tak hadir murtad. Kelompok kelima, dia yang paling nyata yang paling akbar yaitu terhadap penolakan terhadap lembaga-lembaga maha mereka. Jadi tadi kemudian selanjutnya setelah kita ketahui dimiliki jalan Islam dan jalan kufur. Menurut Mazhab Hambali, wahai Nabi Yusuf Muhammad jahat kalau akan musyrik pihak pakatan dalam jalan hak li'anna bako adu jinnah tatabat. Ya, ini dari jika mereka mengamalkan hukum syirik di dalamnya, jadi mereka adalah jalur hak. Intinya jalur hak dan jalur hak maksudnya jalur apa namanya al-akal kelahnya hukum di situ. Dan sekarang bagaimana kita tinggal di negeri kafir ini? Syekh Abdul ini memberikan tiga alasan. Yang pertama, penduduk itu bisa menjadi murtad. Ya, murtad. Karena dia terlibat dengan hukum budaya. Yang kedua, dia melakukan dosa besar. Karena dia itu mendiamkan kemungkaran. Yang ketiga adalah mereka-mereka yang berjaya. Yaitu mereka yang setiap waktu saya berdakwah memperjuangkan tegaknya hati di wilayah itu. Tiga saja ini. Tiga, kita akan menempatkan di mana? Apakah kita menempatkan diri kita sebagai orang kafir? Karena kita sudah berusaha dari makan. Atau kita orang yang berusaha besar, besar. Kita diingatkan saja, kita sebagai kita di surah pada tahun. Atau kita sebagai orang menjahit. Ada semua bulan, ditangkap di penjara. Sekarang ini ada sekitar, di sini ada sekitar 55, seluruh Indonesia ada sekitar 200 sekian. Puan-puan yang ada di rumah nyata yang 40 di antaranya telah dijebak oleh Tuhan. Itu tidak ada kita hidup di negeri fitnah dan makanya kita pun menyampaikan kepada kita wajahkan dari kita dan kita pun juga menulis peringatan kepada 9 pembesar Paulus dan tahun nanti untuk kita berikan juga kepada ulama-ulama pembesar peringatan ini. Itulah yang barangkali yang bisa disampaikan mungkin dengan tambah dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi terima kasih pertanyaannya tadi. Saya tidak akan menambah dari apa yang sampaikan oleh Ustaz Saul tadi. Tapi ada yang ingin saya tadi terdengar dalam telinga saya. Bapak yang menanya menyebutkan bahwa Ulul Amri Indonesia. Ya. Dan dia akan menyalahkan karena beliau mengatakan tadi Ulul Amri Indonesia. Kalau mengatakan Ulul Amri ikut perubahan. Ya. Oh. Allah Akbar. Semoga Allah memberikan kita yang kepada saudara. Kalau orang itu belum berkata demikian. Baik, ini kalau bahan Allah Ta'ala tidaklah menafsirkan ayat Allah. Tafsir terbalik itu adalah tafsir ayat di ayat ya. Atau tafsir ayat, kalau tidak ada ayat di ayat adalah tafsir ayat di sunnah. Kita jadi di sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan ayat itu kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Rasulullah wa Rasulullah wa Rasulullah wa Uli Amri Minkum, itu saja sudah sangat berbeda. Allah menyebutkan Rasulullah wa Rasulullah dengan kalimat pemulangan kata Afi'u. Menurut Afi'u ini tauhid mutlak lagi. Tauhid lafzi artinya taat kepada Allah dan taat kepada Rasul itu sama, tidak boleh. Sehingga dalam ayat lain Allah mengatakan wa ma'rifatillah wa ma'rifatir rasul maka apa Allah. Siapa yang taat kepada Rasul itu maka pasti dia akan taat kepada Allah. Dengan kata lain, berdasarkan ayat itu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah ketaatan mutlak. Tidak boleh ditawar. Tetapi kalau ketaatan kepada Ulul Amri, tunggu dulu. Kenapa? Menurut ayat itu sering dipotong, Pak, ayat itu. Sebab kita lihat di belakang fa'intana zahdum min syairi faruhumuhu ila Allahi wa Rasul. Gak ada faruhumuhu ila Allahi wa Rasul. Kenapa? Karena kita ini adalah orang Amri bisa berbeda. Itulah sekarang ayat itu. Maka Allah juga memberikan solusi bahwa setiap perselisihan harus kembali kepada Allah dan Rasulnya. Ar-rujuk ila Allah, ar-rujuk ila kitabi, war-rujuk ila Rasul, ar-rujuk ila sunnati as-sahih. Kembali kepada Quran dan kembali kepada sunnah sahihah. Ulul amri yang ditaati adalah ulul amri yang harus taat kepada Allah dan Rasulnya, yang mengembalikan ketika terjadi tanazu antara dia sesamanya atau sesama bawahannya, maka dia harus kembalikan penyelesaian tanazu perselisihan itu kepada Allah dan Rasulnya. Ya kalau dikembalikan kepada ilah tahu hati yang bukan ulul amri, kita masuk. Satu, baik. Itu makna luar dari ayat itu. Sekarang tafsir ayat itu. Tafsir ayat itu ada di surah Al-Maidah ayat 55. Apa yang disebutkan oleh Allah di sana? Innama waliyyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna shalata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un. Yang perlu digarisbawahi dalam ayat ini kalimat terakhir wa hum raki'un. Allah menerangkan dalam ayat ini innama waliyukumullah. Allah mengawali kalimatnya dengan kata innama. Para ahli juga mengatakan al-hasr, pembatas, tidak ada lagi di luar itu, bahwa hanyalah wali kamu, pelindung kamu, pemimpin kamu tetapi Allah. Yang kedua wa rasuluhu. Yang ketiga walladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Tapi perhatikan Bapak sekalian, di dalam ayat tersebut Allah dan Rasulnya itu tidak ada syaratnya. Makanya tadi taat kepada Allah dan Rasulnya itu mutlak, enggak boleh ditawar. Tetapi kepada ulul amri syarat pertama alladzina amanu. Orang yang mukmin. Siapa orang mukmin? Syarat kedua yuqimuna shalah. Dia menegakkan salat. Yang ketiga syaratnya itu nazakah. Apa ini artinya? Pemimpin atau orang mukmin yuqimuna shalah sebagai dasar bahwa hubungan dia kepada Allah baik, tunduk patuh kepada aturan Allah. Wa yutullah zakat, memberikan zakat hubungannya kepada rakyat yang sudah beres. Dan yang terpenting, semua orang alladzina amanu tadi yang yuqimuna shalah wa yutuna zakat, mereka ini harus hum raki'un. Ini hal sama ini. Waktu itu jumlah hadiah walaupun rohun, mereka semuanya dalam keadaan rohun. Apa rohun? Jangan diartikan ruku. Kalau sudah ruku artinya tolong sudah akan cepat. Tapi apa dia? Walaupun rohun, dia tunduk patuh kepada siapa? Ya, kepada Allah dan Rasulnya. Inilah ulul amri kita. Dipertegas lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang berlangsung dari sahabat Makhdhariba yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Imam At-Tirmizi, Imam Ibnu Majah dan Imam Ad-Darimi rahimahullah dengan sanad yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini. Alaikum bis-sam'i wat-tha'ah. Wa in kana 'abdan Habasiya saudara wa adzamul urf. Ia kurukum di kitabillah fa'alikum bisabtu wa ta'ah. Allah Rasulullah mengulangi ini. Kamu wajib taat kepada pemimpin. Sekalipun yang diangkat menjadi pemimpin adalah seorang hamba abasa yang ditempekan kulitnya. Riwayat lain, riwayat dari itu mengatakan azzarul urun, hidungnya pendek. Tetapi ia yahudukum bikitabillah. Ia menghukum kamu, ia mengatur kamu dengan menuntun kamu dengan kitabullah, dengan hukum Allah. Fa'alaikum bisamu wa ta'ati. Maka itulah kamu harus mendengar dan ta'ati. Dan ini jangan sekalian. Jadi jangan kita menafsir-nafsirkan lagi ayat Allah sudah ditafsirkan oleh Allah sendiri, dipertegas oleh Rasulnya. Jadi ulul amri minkum itu adalah ulul amri yang menghukum kamu dengan kitabullah, bukan ulul amri yang menghukum kamu di KUHP atau di Pancasila. Lah, itu bukan ulul amri. Mohon ini disampaikan kepada utusan Paulus dan hadirin. Ya. Sampaikan bahwa anda itu bukan ulul amri. Kalau ada, disampaikan. Supaya tahu ini. Jadi ayat Allah sudah dilaksanakan. Kalau saya, karena sudah ayatnya demikian, sudah jangan cari takdir-takdir lagi. Kalau memang Ustaz Ja'far ngomong demikian, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk. Karena memang sudah berapa tahun belum mengkontak saya. Biasanya dulu kalau dia mau perang itu minta pelurunya ke saya. Pelurunya? Ya. Artinya peluru ilmu. Ya. Kalau dia mau debat-debat aku itu langsung telepon. Hei, langsung, apa saya mau bertempur. Mau perang namanya masalah ini. Pelurunya apa? Peluru apa? Ini. Tolong dicatat. Iya, kan? Ya itu. Tapi setelah sudah sering jalan dengan itu kalah dulu, itu sudah gak pernah menghubungi saya dulu. Karena dia tahu bahwa saya tidak senang kalau itu sama. Walaupun sama-sama muslim, saya tidak senang. Karena itu skalanya maupun saya muslim, memang. Itu. Jadi sudah itu sudah tidak pernah. Mudah-mudahan kalau memang beliau yang mengatakan demikian, mudah-mudahan Allah memberi petunjuk. Ya, itu barang lagi Pak ya. Jadi sudah. Jangan lupa ini ada pertanyaan dari Ahwat, serta menyerahkan ke saya katanya urusan-urusan tinggi. Baik, terima kasih. Jadi ada Ahwat yang sudah membaca buku Ustaz Aman di bab terakhir itu tentang hukum bekerja di lembaga tawur. Ya, kalau nanti dibaca secara bersama dengan tinggi, dengan pelan-pelan di apa namanya dipahami. Jangan sampai timbul fitnah bahwa Ustaz Aman mengkafirkan semua pegawai negeri. Ya, tolong dibaca nanti. Yang pasti dikafirkan oleh dia itu adalah mereka yang berada di bidang hukum, tentara, polisi dan antek-anteknya polisi dan sebagainya ke bawah itu. Ya, itu semua dinyatakan kafir. Kenapa? Karena itu Aman yang berbuka lagi Aman itu. Ya. Jadi anggotanya Aman, jenderal itu disebut Aman, bawahnya guru-guru, tentara-tentaranya dihangat. Ya. Jadi yang pasti, kalau yang lain-lain juga masih memberikan ijazah, silakan nanti dibaca di buku itu. Pertanyaan dari Ahwat ini, dia mengatakan dari kesimpulan beliau, seharusnya individu yang bekerja sebagai PNS keluar dari PNS. Karena pengingkaran terhadap togun tak cukup diingkari dengan hati saja. Apa betul demikian? Saya katakan betul. Ya. Karena pertanyaan apa betul? Ya betul. Ya, sudah. Ya, sebaiknya, betul. Ya, tapi saya tidak ingin mengatakan bahwa kan tidak. Kalau mau murni tauhidnya, iya. Itu. Kalau masih ada di sana, masih akan terus sedikit. Ya, masih akan dipertanyakan. Ibu Allah tidak ada di situ. Ya, nanti tergantung jawabannya masing-masing di hadapan Allah. Allah. Kemudian ini ada dua pertanyaan yang sama sebenarnya. Pertama, bagaimana hukumnya bekerja di distribusi alat komunikasi produk-produk orang kafir atau di pertambangan? Bagaimana hukumnya bekerja di tempat orang kafir? Hampir sama. Tapi lah, saya bangun. Dalam bab muamalah, istilahnya hak gunanya, secara hukum asal itu tidak ada yang dilarang. Bermuamalah orang kafir kita boleh saja dalam hal berbisnis dan lain sebagainya, murni bisnis tapi ya. Murni bisnis Nabi sendiri berdagang, para sahabat berdagang, tapi murni ini. Tidak ada unsur politiknya. Tentu kalau orang kafir bicara politik, bukan politikin mereka, tapi memolitikin orang Islam. Nah, selama di tempat Anda bekerja ini, tidak ada unsur ta'awanu ala kufar ala muslimin, membantu orang kafir dalam rangka memerangi orang muslim ini, maka kembali kepada itu secara hukum asal, ya halal saja. Tetapi ketika tempat Anda bekerja itu sudah, nah ini namanya, ini hukum asal, sudah kemudian ada unsur ta'awun membantu orang kafir tadi dalam rangka memerangi orang orang kafir dan orang muslim, nanti maka itu menjadi hukum yang kedua yang disebut haram arobi. Ya, bukan haram jadi ya, haram arobi. Asalnya boleh jadi haram, kenapa? Karena membantu orang kafir memerangi orang Islam itu hukumnya haram. Ayat umumnya itu kan ada wala ta'awanu ala ismi wal udwan. Bahkan kalau sudah bentuknya kepada musafarah, menolong mereka, membantu mereka, sudah jelas ini programnya akan menghabisi umat Islam, lalu kita tetap ada di situ dan mengertinya, nah, maka itu nanti bisa-bisa kita tergolong memiliki salah satu daripada fardun min afrodi nawafil iman, salah satu bagian daripada pembatal iman. Nah, itu. Jadi itu yang melihat kepada pekerjaannya tadi. Kemudian menjual alat komunikasi, ya, kembali lagi hukumnya sama dengan yang tadi itu. Selama di situ tidak ada yang kaitannya akan kerusakan terhadap akidah umat Islam, tidak ada masalah. Tapi kalau di situ berbuat, ya, maka itu nanti akan menjadi hukumnya, jadi hukum awali yang menjadi haram tadi. Gitu. Ya, baik. Ini yang diperlihatkan. Kemudian yang terakhir pertambangan juga. Nanti yang melihat pertambangan ini murni pertambangan atau memang pertambangannya merampok. Ya, kalau memang itu pertambangannya merampok seperti yang disampaikan tadi, ya jangan itu jadi merampok loh. Nanti kena umumnya umum perampokan gitu. Ya, nah ini, jadi tolong benar-benar gantilah di situ ya. Jadi gak dilarang kita bekerja di perusahaan orang kafir, enggak, selama bisa menjaga yang tadi. Ya, nah ini, Allah.